Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu, dan dari beliau juga, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa an Nabi Sa'id radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah ada satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa hafathul malaikah, kecuali para malaikat meliputi mereka, menaungi mereka, wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka semua, wa nazarat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, yakni tumanina, ketenteraman hati, kalbu, husuan, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk di sisinya, yakni di hadapan malaikat. Ini pun termasuk keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita baca penjelasan beliau radhiyallahu rahimahullahu taala dari hadis ini dan hadis dari malam kita baca. Ya, para malaikat mencari-cari majelis zikir. Jangan dipahami, ya, dimaksud adalah berkumpul untuk zikir jama'i, bukan. Kata beliau, Subhanahu rahimahullah, walayalzamu min hadza an yadhkurullaha bi sawtin wahid. Tidak mesti ketika dengan disebut dengan wau jamaah mereka yadkurun Allah, iya, itu maksudnya dengan satu suara bareng-bareng jamaah, tidak. Balil hadithu mutlak, hadith ini mutlak. Lakin lam yu'had anis salaf annahum yadhkuruna dhikran jama'iyan kama yaf'aluhu ba'du ahli turuqi minas sufiyah wa ghairiha. Tidak pernah diketahui dari kalangan salaf, ya, mereka berzikir dengan jama'i seperti yang dilakukan oleh sebagian ahli turuqi sufiyah. Bahannya ada yang masyhur pengingkaran. Ya, ketika Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu melaporkannya kepada Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud kemudian mengingkarinya. Lalu apa maksudnya? Dijelaskan oleh rahimahullahu taala, hadis ini kata beliau rahimahullahu taala di penjelasan hadis berikutnya, sebetulnya saya baca. Kata beliau, walakin kama dzakarna sabiqan laisa ha hadzal ijtima' an yajtami'u 'ala dzikri bi sautin wahid. Di syarah hadis berikutnya sebetulnya saya baca. Namun sebagaimana telah kami sebutkan kata beliau rahimahallahu taala, yang dimaksud mereka berkumpul berzikir itu bukan dengan satu suara jama'atan, bukan. Walakin yatadzakkaruna ni'matallahi 'alaihim bima an'ama 'alaihim min ni'matil Islam wa 'afiyatil badan wal amn. Tapi mereka berkumpul saling mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka berkumpul saling mengingatkan, menyebut nikmat kesehatan badan, nikmat keamanan. Itu pun termasuk zikrullah. Fa inna nikmatullah, fa inna zikra nikmatillah min zikrillah. Karena mengingat-ingat nikmat Allah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diingat. Jadi bukan maksudnya zikir jama'i, tapi yang saya sebutkan tadi malam masuk padanya majalisul ilmi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melintasi riyadul jannah maka singgahlah. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalisul dzikr, yani majalisul ilmi. Yang dibaca di situ Al-Qur'an, sunnah. Juga kata si kata Syekh Ibnu Rahimahullah masuk padanya iya obrolan baik, saling mengingatkan tentang nikmat Allah, itu pun termasuk zikrullah. Karena mengingat nikmat Allah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa an Nabi Waqid Al-Harith ابن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد. Bahasanya Rasul صلى الله عليه وسلم ketika beliau duduk di masjid, والناس معه, dan para sahabat bersama beliau. Idh akbala salah satu nafarin, tiba-tiba datang tiga orang ke majlis. Qala fa akbala ithnani ila Rasulillah sallam wa dhahaba wahidun. Ketika melihat ada majlis ilmu, ada majlis di masjid, yang dua itu masuk mendatangi majlis, ataupun yang satu pergi menjauh dari majlis. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang mendekati majlis berdiri melihat tempat untuk duduk keduanya di majlis Rasul. Fama haduhuma, adapun yang satu di antara keduanya, fara'a furjatan fil halaqah. Dia melihat ada celah kosong di tengah-tengah halaqah, tengah-tengah majlis. Fajalasa fiha, dia pun kemudian masuk untuk duduk di tempat kosong di tengah-tengah halaqah tadi. Kata Sumithaibin rahimahullahu ta'ala, karena niat dia yang tulus, yang kuat, ya dia pun memberanikan diri untuk maju masuk ke halqah yang kosong. Wa mal akhar, pun orang yang kedua tadi yang mau dah masuk majlis, fajalasa khalfahum, karena tidak mendapat tempat atau malu untuk di depan, di tempat ke tengah-tengah, dia pun duduk di belakang sesuai dengan akhir majlis yang ada di belakang. Wa masadithu, adapun yang ketiga, fa'adbara zahiban, dia ya mundur jauh, mempergi meninggalkan majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma faragha Rasulullah sallam, ketika Rasulullah selesai memberikan nasihat kepada para sahabat menyampaikan ilmu. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum anin nafari thalathah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amma haduhum, adapun yang pertama dari antara tiga tadi yang masuk ke tengah-tengah halqah yang kosong, fa'awa ilallah, dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga masuk ke majlis. Fa'awahullah, maka Allah pun lindungi dia. Mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal akhar, adapun yang kedua yang duduk di belakang karena malu, fastahya, dia malu. Fastahya Allah minhu, maka Allah pun malu kepada dia. Dia pun tetap dapat keutamaan. Wa mal akhar, adapun yang ketiga yang pergi menjauh meninggalkan majlis Rasul, fa'arada, dia berpaling di majlis ilmu, di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'arada Allahu anhu, maka Allah pun berpaling dari dia. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang agung yang menunjukkan tentang pentingnya bersemangat di dalam menghadiri majelis ulama. Yang pertama, ini adalah dalil bagaimana Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai tempat di rawatul ilmi. Menjadikan masjid sebagai makanan li dirasah, makanan lil wa'dhi wal irsyad. Jadi kita masjid sebagai tempat belajar ilmu, tempat memberi wejangan, memberi bimbingan. Itu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sering kali kita dapatkan beliau bermajlis di masjid bersama para sahabatnya. Yang kedua, jadi hadis ini menunjukkan di antara yang bagus itu majlis dengan tahliq, yakni dengan berhalaqah berkeliling, melingkari, ya, mengelilingi muallimnya, gurunya. Katakan halqah itu, halqah kan ring, keliling. Dari setengah, ya, keliling. Ya. Tidak seperti di kelas sekolahan, tapi keliling. Sehingga disebutkan amma haduhuma fara'a furjatan fil halqah. Ya, Rasulullah di tengah, para sahabat mengiringi beliau. Dan itu tentunya ad'a ila qurbi min al-muallim, lebih memungkinkan banyak yang dekat dengan guru. Ya, sehingga lebih mungkin, ya, lebih mendengar dan lebih memperhatikan muallimnya. Yang ketiga, di antara faedah di sini juga menunjukkan bahwasanya adab di antara adabul majlis, seorang yajlis min haitsu yantahi al-majlis, duduk, ya, di mana majlis itu berakhir, berujung. Ketika datang belakangan, ya, dia di belakang. Illa, kecuali idza ra'a furja, ya, kalau dia melihat ada celah kosong, ya, dia boleh selama tidak menyakiti yang lain, mengganggu yang lain, untuk maju menempati tempat yang kosong. Tapi hukum asalnya di adabul majlis adalah yajlis haitsu yantahil majlis. Sehingga dari sini juga menunjukkan bahwasanya sebagaimana disyariatkan saddul khalal, saddul furjah fis shalah, demikian juga disyariatkan untuk saddul khalal wal furjah fil halaqah. Dalam salat jelas nasnya. Nabi kita menyatakan saddul khalal. Iya. Penuhi tempat yang kosong antara saf dengan dirapatkan, diisi. Bahkan Rasul menyatakan man wasal saf wasalahu Allah. Iya, anjuran untuk menyambung saf yang terputus, mengisi yang kosong. Demikian juga disyaratkan untuk iya mengisi celah kosong di majlis. Sebagaimana amaran sahabat ini, ketika dia berdiri melihat ada yang kosong, maju menempati tempat yang kosong. Nah, di antara faedah hadis ini juga menunjukkan celaan bagi seorang yang memiliki kesempatan untuk duduk di majlis ilmu tapi dia tidak memanfaatkannya. Dia melihat ada di hadapannya majlis zikir, majlis ilmu, tapi dia meninggalkannya tanpa ada udzur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa matsalis, yang ketiga fa'arada, wa mal akhar fa'arada, dia berpaling. Fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling darinya. Kata ulama kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berpaling, maka dia berarti ta'arraba risukhti. Iya, dia terancam dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga man sanahat lahul fursah, siapa yang memiliki kesempatan untuk duduk di majlis ilmu, maka manfaatkan. Dan alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan kita taufik untuk terus ya bisa muasah dalam talabul ilmi. Berikutnya, di antara disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari hadis ini menunjukkan satu sifat, yaitu sifat Allah subhanahu wa taala, yaitu sifat al-haya. Iya, Allah malu. Ketika orang tersebut malu, maka Allah malu kepadanya. Al-haya syu'batun minal iman. Di antara satu hadis yang masyhur, iya, Rasulullah menyatakan innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a al-'abdu yadayhi an yardahuma safara, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hayyun karim, Allah malu iya kalau hambanya berdoa mengangkat dua tangan kemudian tidak memberinya apa-apa. Iya. Kemudian kosong, tidak mendapatkan apa-apa dari doanya. Di antara sebab dijabah doa adalah mengangkat dua tangan. Innallaha hayyun karim yastahyi min abdihi, atau yastahyi idza rafa'a al-'abdu atau 'abduhu yadayhi an yardahu masafar. Sebab atau di antara sebab ijabah doa adalah raf'u al-yadain bid'a. Namun tentu seperti sifat-sifat yang lain, iya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, beda antara makhluknya Allah dengan makhluknya hamba. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat hambanya. Demikian, Allah a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.